Bagaimana adik sayang bila abang tidak pulang? Sungguh sialan adik tidur sama orang. Tak mengapa wahai abang, ini kesudah biasa. Semenja kata telah punya istri dua. Asik. Sungguh mati memang engkau istri sialan. Bagaimanakah aku harus membalasnya? Tiga hari ku di sini, tiga hari kau di sana. Boleh saja istri dua, tapi harus bijaksana. Jangan berbeda dalam segala-galanya. Asik goyang dong. Mana goyangnya? Sungguh mati memang engkau istri setia. Bagaimanakah aku harus membalasnya? Hey. Bukan semua itu ku harap darimu. Asal jangan lupa bila tiba giliran. Tiga hari ku di sini, tiga hari kau di sana. Hey, boleh saja istri dua, tapi harus bijaksana. Jangan berbeda dalam segala-galanya.